Mitra bisnis, kontroversi pembangunan gedung baru DPR adalah momentum yang baik bagi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah untuk maju serta mengimbangi kekuasaan DPR yang menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menjadi tak terkontrol dan tanpa batas. Mengingat, secara hierarki DPD sebenarnya sama dengan senat di negara maju yang bisa menjadi penyeimbang kekuasaan Kongres atau DPR sehingga prinsip check and balance antar lokus kekuasaan di era demokrasi bisa berjalan dengan baik di negeri ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, untuk memacu bergesernya pendulum politik dan kekuasaan DPR agar kembali berimbang, apa yang bisa kita lakukan? Ya ini jangan berhenti. Kita ngomong kalau ada tekanan publik lewat media, ada suara-suara kayak begini gitu. Nah, puncaknya kalau ini nggak mempan juga, kan masih ada PTUN, masih bisa lakukan proses PTUN, kalau perlu ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Meskipun ini bukan domainnya, upaya itu semuanya dilakukan, kalau gagal juga, ada upaya terakhir yang saya kira efektif. Itu namanya civil disobedience, pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil itu paling gampang, apa? Semua yang ada hubungannya dengan DPR dan anggota DPR, jangan mau melayani. Wartawan jangan mau wawancara, kita jangan nginjak Senayan, orang bank semua menghindar, kartu kredit apa, kalau pelayan toko datang dia mau belanja, jangan dilayani, segala macam itu. Jadi dikucilkan. Kalau itu dilakukan, saya kira itu kita cubit nggak mempan, kita tempeleng masih nggak mempan, ya kita jedrotinnya kepalanya ke tembok. Nah, apakah model pembangkangan politik seperti itu bisa dijalankan di negara ini, Pak Her? Oh, bisa lah. Bisa itu dilakukan. Kita kampanye aja begini terus-terusan, saya yakin semua orang setuju. Lantas, apa ada contoh negara yang telah melakukan hal itu, Pak Her? Kalau negara lain tidak ada, tapi kalau sejarah kita, protes mulai dari PP sampai yang PP itu berjemur ya, sampai yang lebih keras di Jawa itu ada. Masyarakat Samin itu sampai sekarang sikapnya seperti itu. Jadi mereka mengeluarkan diri, tapi karena mereka minoritas, nggak mau bayar pajak, tidak mau berkaitan dengan hukum tata negara, yang sebetulnya melupakan pembangkangan sipil. Dan kalau contoh yang di tempat yang lain itu di Amerika, kantong-kantong reservasi orang Indian itu di sana, itu tidak tersentuh hukum karena mereka nggak mau. Bisa, jadi petugas pajak IRS di Amerika tuh nggak bisa. Kalau mereka masuk ke kamp reservasinya orang Indian itu, ditembaki di sana. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Benny Rahmadi.